saja waktu kembali mengulang saat kau masih di sini bersamamu takkan ku sia-sia hanya penyesalan yang ada. Akan mengganti yang sudah terjadi. Kau telah pergi jauh dan tak kembali. Doaku melayang merdu padamu Tuhan untukmu yang tercinta. Penyesalan yang ada takkan mengganti yang sudah terjadi. Kau tak pergi jauh dan tak kembali. Padamu Tuhan